عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان وأخواتي في الله، Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahibul bait, semoga Allah melimpahkan rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya kita tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34. Surat yang ke-14 ayat 34, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuksuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitung-hitungnya. Mengapa demikian? Karena begitu banyak nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya yang kita rasakan di pagi hari ini yaitu diturunkannya hujan. Dengan turunnya hujan tidak menjadi penghalang bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kemarin sudah dijelaskan yaitu oleh Al-Fadhil Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahallahu taala, bahwasanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada garis finisnya. Garis finisnya adalah ketika ajal menjemput kita. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja diperintahkan oleh Nabi untuk istiqamah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati di antara para sahabatnya bahwasanya janganlah kalian meniru yaitu orang-orang yang sebelumnya mereka sholat malam lalu kemudian mereka tidak mengerjakan sholat malam. Kita tahu sholat malam tahajud adalah hukumnya sunnah, bukan wajib. Nabi mengatakan janganlah kalian seperti orang-orang yang sebelumnya sholat malam setelah itu mereka meninggalkannya. Ini menunjukkan kepada kita yang sunnah saja disuruh istiqamah, apalagi yang hukumnya wajib seperti menuntut ilmu ini. Oleh karena itu, turunnya hujan tidak menjadi penghalang kita baik mengikuti kajian pagi hari ini ataupun kajian setelahnya yaitu bersama Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahallahu taala. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak Ibu sekalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala langkah kaki yang memperberat timbangan amal kita di yaumil hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Yasin, surat yang ke-36 ayat yang ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang menarik dari ayat ini adalah ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, kata Allah, dan kami menulis bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan. Apa maksudnya bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan atau telah mereka kerjakan? Allah menulis, nah, mencatat langkah kaki seorang hamba Allah yang dipergunakannya ketika di dunia menuju ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk menuntut ilmu, melangkahkan kaki untuk talabul ilmi di rumah-rumah, yaitu ataupun di rumah-rumah Allah dan seterusnya, dan ke tempat-tempat yang lain yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai semua amal ibadah kita. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tadi saya katakan hujan ini bagian daripada nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Nah, kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan sintani ma turaddani. Ada dua doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, addu'a'u indan nida, dan yang kedua, wa tahtal matar. Yang pertama, doa yang dipanjatkan seorang hamba yaitu setelah azan, antara azan dan iqamah. Dan yang kedua, wa tahtal matar, ketika turunnya hujan. Maka dengan turunnya hujan, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak berdoa. Karena kesempatan yang seperti ini jarang, nah, yaitu kita dapatkan. Apalagi di negeri kita, musim hujannya yaitu terbatas pada beberapa bulan atau beberapa saat saja. Setelah itu menginjak musim kemarau. Maka dengan yaitu seringnya turunnya hujan, nah, ini menunjukkan selain Allah menimpakan, memberikan rahmat kepada kita, juga kita diberi kesempatan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pagi hari ini doa kita, munajat kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini saya akan menyampaikan materi yang singkat, ya, mengingat waktunya, ya, materi yang tidak terlalu panjang. Saya akan menyampaikan hal-hal seputar dengan masjid, tentunya yaitu terkait dengan lanjutan materi kita ensiklopedia larangan. Namun tentunya kita akan membahas yaitu yang seputar masjid. Nah, jadi nanti kita akan lihat bagaimana keutamaan-keutamaan yaitu memakmurkan masjid, nah, atau larangan-larangan seputar di masjid, atau juga kita juga akan sedikit membahas etika-etika kita ketika memasuki masjid. Nah, maka intinya adalah kajian pagi hari ini adalah pembahasan kupas tuntas atau seputar masjid. Nah, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya masjid ini adalah tempat suci, nah, bagi umat Islam, ya, yang kedudukan masjid ini sangat diagungkan di dalam agama Islam. Sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya masjid ini sebagai lambang syiar Islam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid bukan hanya sebagai tempat salat, tetapi para sahabat-sahabat berlatih strategi perang itu juga di dalam masjid. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yaitu memberikan tausiah dan juga melaksanakan ibadah yaitu juga di dalam masjid. Jadi benar-benar masjid ini sebagai lambang syiar di dalam Islam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang ini jarang, yaitu suatu daerah yang di situ tidak ada masjid. Alhamdulillah. Naam. Dan ini yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwanya, bahwasanya sebuah negeri itu dikatakan yaitu Darul Islam, negeri Islam, apabila orang yang beribadah di dalamnya itu tidak dipersulit oleh ulil amri. Bahkan orang mendirikan rumah-rumah ibadah yaitu masjid, nah, tidak dipersulit. Kita bisa lihat satu wilayah di negeri kita bisa jadi ada 3-4 masjid. Nah, satu RT 2 masjid ada, bahkan lebih. Nah, ada surau, nah, musalla yang tidak dipakai sholat Jumat, ada masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Selalu begitu. Nah, ini menunjukkan bukti kepada kita bahwasanya yaitu masjid ini adalah lambang siar daripada agama Islam. Namun, nah, fenomenanya adalah ternyata tidak sedikit di antara masjid-masjid yang ada di negeri kita itu hanya sekedar lambang saja, hanya sekedar bangunan saja tanpa yaitu adanya aktivitas atau memakmurkan di dalamnya. Nah, kita bisa lihat misalnya ada masjid-masjid yang yaitu didirikan sholat hanya pada waktu-waktu jahr saja. Waktu-waktu sholat yang dikeraskan saja. Seperti subuh, maghrib, dan isya misalnya. Bahkan ada juga masjid itu, naam, yang itu dibuka hanya pada hari Jumat saja. Ada, naam. Sedangkan 5 waktu sholat yang lain, masjid itu yaitu tidak dikumandangkan azan. Bahkan ada juga masjid itu hanya sebagai dipakai sholat saja. Di dalamnya tidak ada kajian, di dalamnya tidak ada siar-siar Islam, naam, dan seterusnya. Bahkan ada juga masjid-masjid itu yang sepi jamaah. Ada. Sepi jamaah, naam. Artinya, yaitu baru ramai jika waktu-waktu tertentu saja. Tetapi, yaitu dalam kesehariannya, masjid ini yaitu sepi dengan kegiatan dan seterusnya. Maka kita tentunya prihatin yaitu melihat kondisi yang seperti ini. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang masuk dalam kategori berkhidmat kepada masjid. Nah, sebagaimana doanya doa daripada istri Imran. Nah, kita bisa lihat di dalam surat Ali Imran ayat 35, yaitu doa istri Imran. Siapa istrinya Imran? Ada yang tahu? Siapa nama istrinya Imran? Ada yang tahu? Bukan Maryam, bukan. Ya. Bukan. Siapa? Ada yang tahu? Yang tahu berangkat umrah. Ya. Gimana? Ada yang tahu siapa nama istrinya Imran? Ya, kalau istrinya Fir'aun, kita semua banyak yang tahu Asia binti Muzahim. Nah, ini Imran bukan Fir'aun, istrinya Imran. Ada itu surat Ali Imran ayat 35. Nama beliau ini adalah Hannah binti Fakut bin Qabil. Ya, jadi nama istrinya Imran ini adalah Hannah. Ya. Hannah binti Fakut, nama bapaknya Fakut bin Qabil, bapaknya Fakut namanya Qabil. Ya, seperti itu. Bukan berarti ini Qabil yaitu putranya Nabi Adam alaihissalam, ya, tidak, tetapi namanya adalah Qabil. Ya, adapun putra Nabi Adam alaihissalam, ya, kita tidak katakan Habil dan Qabil karena riwayat itu adalah riwayat Israiliyat. Naam. Kata para alim ulama, banyak hadis-hadis riwayat Israiliyat yang dhaif. Sehingga kita tidak boleh memaksakan diri memberikan nama yang Allah dan Rasulnya tidak sebutkan namanya. Jadi kita katakan saja putra Nabi Adam adalah ya putra Nabi Adam. Lalu siapa yang membunuh? Salah satu putra Nabi Adam. Siapa yang dibunuh? Salah satu saudara atau salah satu putranya Nabi Adam, saudaranya putra Nabi Adam. Itu aja. Jangan dikatakan yang membunuh Qabil, yang dibunuh Habil. Jangan, ya. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang itu tidak ada dalil yang sahih. Seperti penamaan malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, malaikat maut, maka ini juga riwayat Israiliyat. Nah, maka kita menahan diri, kita katakan malaikat pencabut nyawa itu malakul maut, bukan Israel. Nah, baik. Jadi ini namanya adalah yaitu Hannah. Hannah binti Fakut bin Qabil, istrinya Imran. Gimana doanya? Dia berdoa di dalam Al-Qur'an Ali Imran ayat 35. Idz qalatim ra'atu Imrana. Nah, itu ya. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Silakan Ustaz baca ayatnya lalu terjemahnya. Silakan. Qalatim ra'atu Imran Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Stop, silakan. Ingatlah ketika istri Imran berkata. Ketika istri Imran berkata, Imran bukan nabi, tetapi yaitu namanya termaktub di dalam Al-Qur'an, Ali Imran. Ya, Imran. Ya, sebagaimana ada di Quran bukan nabi tetapi namanya dijadikan nama surat dalam Al-Qur'an. Siapa? Luqman. Ya, surat Luqman. Luqman bukan nabi, tetapi namanya tercantum di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena nasihatnya, karena yaitu ciri-ciri daripada yaitu Luqman yang begitu indah. Artinya orang yang saleh. Nah, begitu juga Imran. Apa kata istri Imran dalam doanya? Silakan. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernadar kepadamu. Apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Terus. Maka terimalah nadar itu dariku. Nah, ulang lagi. Ya Rabbku. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernadar kepadamu. Apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Nah, di situ di terjemahan yang lain diartikan, ya Rabbku, sesungguhnya aku menadarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat. Ya, betul. Ya, dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis itu di mana? Palestina. Berarti istrinya Imran ini ada di wilayah mana? Ya, di dekat yaitu Masjidil Aqsa, Palestina, Baitul Maqdis, Yerusalem. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasannya istri Imran berdoa kepada Allah agar anak yang ada dalam kandungannya itu dia minta kepada Allah menjadi seorang anak yang selalu berkhidmat di Baitul Maqdis. Siapa nama anak yang ada dalam kandungan istrinya Imran? Namanya siapa? Maryam. Ya. Maryam bintu Imran. Nah, salah seorang wanita saleha sebagai penghulu di surga Allah Subhanahu wa taala. Empat wanita yang menjadi penduduk surga Allah dan wanita terbaik sejagat alam raya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Empat wanita. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Ini pertama. Yang kedua Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Asia imra'atu Fir'aun. Asia binti Muzahim imra'atu Fir'aun. Asia binti Muzahim istrinya Fir'aun. Dan yang ketiga Maryam bintu yang keempat yaitu Maryam bintu Imran, Maryam putrinya Imran. Ya, jadi empat wanita sebagai penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menadarkan agar anakku ini berkhidmat di Masjid Baitul Maqdis. Dan ternyata betul. Jika kita lihat di dalam sejarah, Maryam adalah sosok seorang wanita yang tidak pernah meninggalkan masjid. Nah, jadi dia selalu berada di masjid. Nah, lo berarti kalau wanita sekarang bagaimana? Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, setiap nabi membawa syariat sendiri-sendiri. Nah, setiap nabi membawa syariat sendiri-sendiri. Semua nabi ajarannya satu, mentauhidkan Allah dan meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Hanya saja syariatnya berbeda-beda. Nah, sebagaimana syariatnya Daud, syariatnya Nabi Musa berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, pakaian yang terkena najis, maka cara menghilangkannya ya dipotong yang terkena najis itu. Tetapi di zaman yaitu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syariatnya adalah jika yaitu pakaian itu terkena air kencing bayi yang belum disapih, nah, dan bayinya itu adalah laki-laki, maka cukup yaitu pakaian yang terkena najis itu dikucurkan air di atasnya sampai menembus sampai ke bawahnya. Cukup itu aja. Adapun kalau bayi perempuan, maka harus agak apa, diucek itu apa bahasa kita? Nah, ya diucek ya. Nah, seperti itu kalau bayi perempuan. Tetapi kalau sudah yaitu dia sudah disapih, dia sudah lepas dari ASI, sudah disapih, maka ya tetap dicuci. Bukan dipotong kain yang terkena najis itu. Tiap nabi bawa syariat berbeda-beda. Terkait dengan wanita di dalam masjid, menurut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik wanita di mana? Di rumahnya, ya. Salatnya wanita yang terbaik di rumahnya, bukan di masjid. Sekalipun wanita boleh, tidak ada larangan menuju ke masjid, asalkan memenuhi syarat. Nanti akan kita singgung ini. Oleh karena itu, maka Maryam bintu Imran, nah, adalah sosok wanita salehah yang dia selalu berkhidmat di Baitul Maqdis. Kita berdoa agar kita dan anak keturunan kita termasuk orang-orang yang selalu dekat dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang, ya, ada orang yang dia bukan dekat kepada rumah-rumah Allah tetapi selalu dekat dengan mall, nah ini berarti doanya salah ini, ya. Doanya salah, ya. Apalagi banyak orang tua lebih sering mengajak anaknya itu ke mall daripada ke masjid, maka ya sudah, anak ini akan menjadi anak yang berkhidmat di mall, bukan berkhidmat di masjid. Nah, baik. Jadi ini menunjukkan keutamaan tentang masjid. Baik, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Materi pada pagi hari ini saya akan bagi menjadi dua pembahasan saja. Ada dua pembahasan saja. Yang pertama yaitu tentang keutamaan masjid. Keutamaan masjid, ini yang pertama. Yang kedua, saya akan sampaikan tentang adab-adab di masjid. Jadi supaya kita masuk masjid itu mendapatkan pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada beberapa adab. Sebagaimana kita beberapa saat lagi juga akan ke salah satu rumah Allah yaitu Masjid Baitur Razzaq untuk mengikuti kajian Ustadz Yazid, maka adab-adab ini ya perlu diperhatikan agar ilmunya manfaat, agar dia sendiri juga mendapatkan barakah, dan agar dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu keutamaan masjid. Banyak sekali keutamaan masjid, saya sebutkan dua saja. Mudah-mudahan dua ini mewakili dari sekian yang banyak itu. Apa itu? Yang pertama, keutamaan masjid adalah bahwasanya masjid ini adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling dicintai oleh Allah. Tempat yang paling dicintai oleh Allah. Nah, jadi masjid ini adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah di antara tempat-tempat yang lain yang ada di muka bumi ini. Nah, seperti itu. Ya. Jadi apapun aktivitas kita, maka upayakan kita yaitu berada di masjid. Misalnya rapat, jadi masjid, enggak apa-apa, ya, seperti itu, ya. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga melihat sahabatnya bermain pedang itu di masjid. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, itu dalam riwayat Bukhari dikatakan melihat permainan yaitu para sahabat-sahabat Nabi yaitu di masjid, permainan bermain pedang, ya. Lalu kemudian karena Aisyah pada waktu itu malu-malu melihat mereka, nah, maka Nabi menawarkan kepada Aisyah, apakah kau ingin lihat wahai Aisyah? Iya, aku ingin lihat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan Aisyah yaitu posisinya ada di sebelah kanan Nabi, lalu kemudian menggendong Aisyah dari sisi pinggir, lalu diangkat Aisyah itu. Antum pernah seperti ini sama istri? Masya Allah ya. Itu ya, masih ingat kajian saya ya, romantisme rumah tangga Nabi ya. Seperti itu diangkat itu Aisyah, diangkat ya. Terus katanya Nabi, sudah cukup Aisyah, tahan dulu, tahan dulu. Aisyah menempelkan pipinya itu di pundak Nabi sambil menempel sedikit ke pipi Nabi ya. Terus kemudian Nabi bilang, sudah cukup Aisyah, belum, belum, belum. Aku masih belum, belum mau mengakhiri yaitu permainan mereka. Terus sampai 3 kali Nabi katakan itu, lalu Aisyah berkata, sebenarnya aku tidak ingin melihat permainan mereka, tetapi aku ingin tunjukkan kepada istri-istrimu yang lain bagaimana yaitu kecintaanmu kepada diriku. Subhanallah. Ya. Seperti itu. Bagaimana mesranya, mesranya dirimu kepada diriku, diriku kepada dirimu. Akan aku tunjukkan yaitu kepada para sahabat yang lain. Masyaallah. Jadi digendong, kepalanya Aisyah menempel di pipi Nabi dan di dagu Nabi. Subhanallah ya. Anda bisa bayangkan ya. Dibayangin aja ya. Baik, jadi mana dalilnya? Masjid ini adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara semua tempat yang ada di muka bumi ini. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim. Hadis Muslim, hadis yang ke-631. Naam. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, yang paling disukai Allah dalam suatu negeri ialah masjidnya. Nah, dan yang paling dibenci Allah ialah pasarnya. Nah, itu. Yang paling dicintai Allah masjid, yang paling dibenci Allah pasar, ya. Sekarang yang kedua, yang terakhir, keutamaan masjid agar kita selalu berkhidmat kepada masjid. Nah, masjid adalah rumahnya orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Jadi orang yang selalu berkhidmat kepada masjid, maka orang-orang ini nanti di hari kiamat akan dinaungi oleh Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah di padang mahsyar kelak. Nah, di mana pada saat itu orang di padang mahsyar membutuhkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika matahari diletakkan di atas kepala, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jaraknya matahari dengan kepala 1 mil. Nah, 1 mil jaraknya. Sehingga yaitu ada orang yang tenggelam karena keringatnya sendiri disesuaikan dengan amalan yang ia lakukan selama di dunia. Kata Nabi, ada yang menggenang keringatnya itu sebatas mata kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggul, ada yang sampai ke dada. Lalu Rasul menunjukkan jari telunjuknya ke mulut beliau sendiri, yaitu ada sampai ke mulutnya keringatnya itu. Allahu Akbar. Ini bukti kepada kita bahwasanya ya disesuaikan dengan amalannya. Nah, Mas Yudi, syafakallah. Nah, ya, beliau sedang sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi ini menunjukkan bukti kepada kita ya disesuaikan dengan amalannya. Nah, pada saat itulah yaitu yang diinginkan oleh manusia di akhirat adalah naungan Allah. Ternyata tidak semua orang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan, bahkan bukan hanya 7. Riwayat yang lain menambahkan 1, ada 8. Nah, riwayat yang lain menambahkan 1, ada 8. Jadi, 1 riwayat akan kita baca, ada 7. Riwayat yang lain akan kami sebutkan, tambahannya. Ada 8 golongan, intinya begitu. Yang dinaungi oleh Allah kelak di hari kiamat. Sehingga dia tidak akan terkena panas. Nah, dia tidak akan terkena panas. Nah, dia tidak akan terkena sengatan matahari. Dia tidak akan terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Salah satunya adalah orang yang selalu yaitu ke masjid. Nah, jadi kemanapun dia berada, yang dicari itu masjid. Nah, ya seperti itu. Kemanapun dia berada, mana masjid yang terdekat di sini? Seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau berada, beliau bertempat tinggal di situ, maka beliau membangun masjid. Sebagaimana beliau dari Mekah menuju ke Madinah, mampir ke Quba, maka disitulah masjid pertama kali yang dibangun oleh Nabi. Quba. Masjid Quba. Makanya orang sholat di Masjid Quba, fadilannya sholatun fi Masjid Quba ka umratin. Orang yang sholat di Masjid Quba seperti umrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua rakaat di Masjid Quba enggak butuh waktu 10 menit, bahkan enggak sampai 5 menit. Dua rakaat saja itu sama dengan orang menunaikan umrah. Waktunya lama, biayanya gede, besar, na'am, meninggalkan family beberapa hari, anak, keluarga dan seterusnya. Na'am, menyamai pahala itu. Oleh karena itu, maka mari kita, yaitu orientasi kita adalah rumah Allah, masjid, ya. Tanamkan dalam hati kita ini selalu ingin memakmurkan masjid. Nah, seperti itu. Jadi bukan memakmurkan pasar, mall, bukan, tetapi memakmurkan masjid. Ya, seperti itu. Baik. Sekarang kita lihat dalilnya. Sahih Muslim 989. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Naam, silakan Ustaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya. Ada 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Terus, di mana tidak ada sama sekali naungan pada hari itu, melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Satu Ustaz, yang pertama siapa saja itu? Silakan. Pertama, imam, raja atau penguasa yang adil. Imam atau penguasa yang adil. Ya, al-imamu adil. Baik, yang kedua? Dua, pemuda yang menjadi dewasa dalam beribadah kepada Allah. Seorang pemuda yang menghabiskan waktunya, umurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, maaf. Orang tua giat ibadah wajar. Wajar. Ya. Sudah bau tanah soalnya. Nah, wajar, harus dekat kepada Allah. Tetapi kalau ada anak muda, darahnya masih mengalir dengan segar, semangatnya masih menggebu-gebu. Nah, ya. Tetapi ia habiskan waktunya di masjid atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang seperti ini lebih dicintai oleh Allah daripada orang tua yang waktunya habis untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Orang yang hatinya tergantung di masjid. Orang yang hatinya tergantung di masjid, terikat dengan masjid, mu'allakun fil masajid. Katanya Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu di dalam kitab Syarah An-Nawawi di juz yang ke-7 halaman 121, beliau mengatakan yang dimaksud dengan mu'allakun, mu'allakun itu nempel. Naam, yaitu orang yang berkhidmat ke masjid, orang yang bergantung di masjid, itu adalah orang yang selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Di masjid, untuk laki-laki. Nah, bukan di rumah. Orang yang selalu hidupnya dihabiskan, yaitu untuk ke masjid. Lihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Subhanallah, sahabat Nabi. Maaf, bukan Ibnu Umar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika beliau disuruh oleh Nabi untuk naik ke salah satu pohon kurma, itu ketika beliau naik, semua sahabat yang ada di bawah tertawa. Lalu kata Nabi, mengapa kalian tertawa? Kakinya Ibnu Mas'ud kecil. Kecil, kakinya kecil. Makanya ditertawain. Nabi marah. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mentertawakan kakinya Ibnu Mas'ud. Satu kakinya Ibnu Mas'ud, satu, bukan dua-duanya. Satu saja. Itu timbangannya di sisi Allah lebih berat kakinya Ibnu Mas'ud daripada Bukit Uhud. Subhanallah, ya. Lebih berat kakinya Ibnu Mas'ud daripada Bukit Uhud. Kenapa? Saya baca di dalam ini, cerita ini ada dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, kitab biografi para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Sudah dicetak dengan bahasa Indonesia, sudah ditranslate. Nah, saya baca di situ, karena Ibnu Mas'ud itu seumur hidupnya dia tidak pernah kemana-mana kecuali rumah masjid, masjid ke rumah masjid, sesekali ke pasar. Naam, dalam rangka menegakkan sunnah. Apa? Sahabat yang menegakkan sunnah ke pasar bukan untuk belanja, menebarkan salam Ibnu Mas'ud. Jadi ke pasar itu cuman assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. menyebarkan salam, afsus salam. Hanya ingin menegakkan sunnah Nabi menebarkan salam, bukan untuk belanja. Assalamualaikum, assalamualaikum. Antum kalau naik bis pernah enggak? Begitu masuk naik, assalamualaikum. Pernah enggak? Wah ini ngamen ini ya kelihatannya. Ada apa ini? Minta sumbangan ini kelihatannya. Jangan ya, ya. Naik mikrolet atau apa. Begitu antum masuk, assalamualaikum. Begitu ya. Keluar, pak, kiri-kiri pak, kiri pak. Assalamualaikum, jamaah. Itu. Katanya orang, rotok kok ya umum. Itu ya, seperti itu. Gak apa-apa, biar gak apa-apa ya. Dalam rangka mengikuti sunnah, menyebarkan salam. Adapun hidupnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, rumah ke masjid, masjid ke rumah. Anda mau tanya ini, ya pertanyaan ini Anda tujukan kepada diri Anda juga. Nah, kita saling introspeksi. Nah, kaki kita selama ini lebih banyak ke masjid atau selain masjid? Itu aja. Ya. Selain masjid ya? Selain masjid ya? Nah, lebih banyak. Ibnu Mas'ud tidak. Nah, masjid pulang ke rumah, dari rumah ke masjid lagi. Subhanallah. Meskipun jaraknya jauh, beliau selalu mendatangi. Anak mau tanya nih, mana lebih enak, rumah dekat masjid atau jauh masjid? Mana lebih enak, rumah dekat masjid atau jauh masjid? Jauh masjid, ha? Ya. Oh gitu, ya. Lo ada lo orang itu dekat masjid malah nggak pernah ke masjid. Ada ya? Ada. Nah, karena mungkin nggak cocok sama takmirnya mungkin, ya. Itu, kalau nggak cocok sama takmirnya nggak apa-apa. Anda musuhi takmirnya enggak apa-apa, tapi rumahnya Allah jangan dimusuhi. Ya, seperti itu. Oleh karena itu ada juga orang itu yang jauh dari masjid tapi dia tidak pernah tertinggal salat berjamaah di masjid. Nah, dia tidak pernah tertinggal takbiratul ihramnya imam. Imam ketika takbir dia sudah ada di belakang. Subhanallah, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo kita lebih semangat lagi melangkahkan kaki kita menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya pengin nanti ke depannya itu saya pengin kalau nurus sunnah itu nanti jadi. Nah, nurus sunnah itu nanti jadi, ana pengin kajian itu sudah dipindah ke masjid semua. Iya, sudah. Semua jadwal majelis taklim. Nah, yang saya bina ya, yang saya bina ini ya. Nanti juga saya akan sampaikan ke Ustaz Abu Jundi karena beliau adalah bagian daripada Yayasan Nurus Sunnah. Nah, saya akan sampaikan semua diarahkan terpusat di masjid. Seperti itu. Ya. Jadi supaya dapat fadhil, supaya dapat fadilah. Ustaz jauh, Ustaz Bangai itu Ustaz ya. Kelampis saja sudah jauh ya, akhi. Ya. Semakin jauh perjalanan kita, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan, seperti itu ya. Baik. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Antum tahu rumahnya dengan Masjid Nabawi? Itu saya baca dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala. Naam. Itu antum tahu berapa jaraknya? 7 kilo. 7 kilo. Makanya beliau ini kalau sudah di masjid sekian beberapa waktu lama, beliau tidak pulang ke rumah. Beliau izin kepada istrinya untuk tinggal dan beliau tidak pernah ketinggalan pengajiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu lamanya beliau ada di masjid bersama Nabi, mertuanya Nabi, bersama Nabi, maka yaitu satu hari beliau minta izin karena beliau sudah lama meninggalkan keluarga. Ternyata itu adalah izin yang terakhir beliau melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi izinkan, kalau kau pulang silakan karena kau sudah lama meninggalkan keluarga. Dia pulang, itulah wajah yang terakhir kali dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah itu Nabi wafat. Nah, Nabi wafat ya. Jadi beliau pulang, enggak lama kemudian Rasulullah SAW wafat. Baik, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Jadi semangatnya para sahabat yaitu meskipun berkilo-kilo, mereka tidak pakai kendaraan, jalan kaki. Nah, 7 kilo seperti kelampis kemana? 7 kilo ini. Hah? Kedung asam. Pleman. Pleman ya? Pleman. Masa Pleman berarti ya? Masya Allah, TP. Sini ke TP. Ya subhanallah. Itu jalan. Zaman sahabat jalan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jalan. Subhanallah ya. Baik. Oleh karena itu mereka begitu semangat memakmurkan masjid, menghidup-hidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya baik. Lalu kemudian kelompok yang lain, golongan yang lain Ustaz, lanjutkan aja Ustaz. Nah, kita pengin tahu 7 golongan itu siapa aja. Silakan. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai satu sama lain karena Allah. Karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Naam. Jadi kalau ada yaitu kritik atau nasihat dari seorang ustaz atau apa, itu bukan karena dia benci kepada kita, tetapi itu sebagai bentuk cintanya dia kepada kita, karena dia mencintai kita, yaitu karena Allah. Dia tidak ingin bahwasanya kita masuk dalam bingkai yaitu bid'ah atau penyimpangan, kesalahan, kekeliruan dan seterusnya, ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah. Teruskan. Yang kelima. Seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang wanita bangsawan lagi cantik. Nah, untuk berbuat mesum. Ternyata lalu dia menolak dengan berkata, silakan. Aku takut kepada Allah. Generasi yang seperti ini sudah langka di zaman kita. Langka. Seorang laki-laki dirayu perempuan cantik bangsawan. Sudah cantik, wanita terhormat. Sudah terhormat, cantik lagi untuk berbuat mesum. Diajak. Lalu dia laki-laki ini menolak dengan kata-kata, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wih. Langka di zaman kita. Langka, ya. Yang mengajak wanita itu. Nah, maka inilah orang-orang yang akan dilindungi. Teruskan, Ustaz. Yang keenam, orang yang bersedekah dengan diam-diam, nah, sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kirinya. Nah, kebalik di sini sebenarnya, ya, sehingga ketika tangan kanannya itu bersedekah, yaitu tangan kirinya tidak mengetahui, yaitu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya, sembunyi-sembunyi. Nah, dia tidak riak, dia tidak sum'ah. Nah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, bagaimana itu? Orang yang mengalir air matanya ketika berzikir. Terus. Mengingat dan menyebut nama Allah dalam keadaan bersunyi diri. Nah, dalam keadaan bersunyi diri, bukan di keramaian. Bukan. Jadi orang yang menangis, nah, ketika mengingat negeri akhirat, menyebut nama Allah, bersunyi diri, bukan di depan jamaah. Bukan. Ya. Antum tahu Abdullah bin Amr Al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, ketika mengunjungi ayahnya yang akan wafat, berarti ayahnya namanya Amr bin As, anaknya namanya Abdullah soalnya. Amr bin As itu ada dalam Sahih Muslim. Itu ayahnya itu nangis menghadap ke tembok, ke dinding. Nah, setelah anaknya masuk lalu ditegur, apa gerangan yang membuat ayah ini menangis? Diusap, ditutupi. Jangan sampai anaknya tahu kalau dia menangis. Jadi sahabat itu kalau nangis itu ditutupi. Nah, ditutupi. Nah, jangan sampai yaitu tetesan air matanya itu diketahui oleh orang. Sekarang tidak, ya, seperti itu, ya. Oleh karena itu, maka orang-orang yang menyembunyikan yaitu tangisannya yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang lain. Bahkan di antara para sahabat itu kalau nangis itu menutupi dengan sorbannya. Jadi sorbannya ditutupi. Ada yang nangis itu ditutupi dengan yaitu kedua telapak tangannya. Ditutupi gitu kan. Ada yang wajahnya dihadapkan ke tembok. Dan ini sudah saya sampaikan. Bagaimana tangisannya para sahabat itu di beberapa majelis taklim yang lain. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Orang yang lain, yang kedelapan, ya, yang kedelapan, ini tadi kan sudah tujuh. Yang kedelapan yang dilindungi oleh Allah, orang yang suka memberikan kelonggaran atau membebaskan hutang orang lain. Itu dilindungi di hari kiamat. Jadi dia suka memberi kelonggaran, gak bisa bayar, ya sudah, kamu mampunya kapan? Bulan depan, ya sudah bulan depan. Bulan depan ternyata luput lagi, ya sudah. Gak apa-apa, gak usah dipikirkan, apa kalau kamu ada, silakan. Kalau gak ada, sudah jangan dipikirkan. Nah, memberikan kelonggaran kepada orang yang hutang atau bahkan membebaskan. Ana niat itu sedekah. Sudah. Antum enggak usah kepikiran, antum tetap ngaji sebab ada orang enggak ngaji karena utangnya banyak. Ya, biasanya kelihatan enggak taunya. Ya, utang dia. Ada yang seperti ini. Maka kalau ada seperti ini, tolong yang memberi hutang itu mendatanginya. Ana lihat sekarang antum enggak pernah taklim lagi. Kenapa? Antum takut sama ana. Ya akhi, ana sudah bebaskan utang antum. Antum tetap ikut ngaji. Ayo, taklim. Sudah, jangan kepikiran masalah utang. Ana sudah niatkan itu sedekah. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan yang kayak gini banyak. Ya. Mudah-mudahan, ya. banyak orang yang membebaskan hutang, bukan banyak orang yang berhutang, bukan. Ya, baik. Karena orang berhutang ini kalau dia sampai mati, itu kata Nabi kulitnya panas di dalam kubur. Orang hutang, hutangnya belum ditutup, kulitnya panas, kata Nabi, di dalam kuburnya. Dan orang tidak bisa masuk surga meskipun mati syahid karena hutangnya. Meskipun matinya syahid, gak bisa masuk surga karena hutang. Oleh karena itu, tolong ibu-ibu yang masih punya cicilan ping 5, ping 3 itu, nah itu ya, ya segera dilunasi. Ya bapak-bapak yang masih punya apa ini, tunggakan atau apa, segera. Karena apa? Karena itu yang akan mempersulit kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, masih ada lagi sebenarnya orang-orang yang dilindungi. Ada. Coba Ustaz dibuka Sahih Muslim, Ustaz, tambahan ini. Tambahan Muslim 771, Ustaz. 771 dari Abu Umamah. Coba Sahih Muslim 771. Ayo. Muslim 771. Sahih Muslim 771. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, katanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya, bacalah Al-Qur'an. Kenapa, Ustaz? Karena dia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat nanti. Jadi disuruh membaca Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu bisa memberi syafaat. Syafaat itu ada dua, ada syafaatul uzma, syafaat yang agung. Itu milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua selain yang dari Nabi, amalan-amalan, di antaranya membaca Al-Qur'an. Bacaan Qur'an itu bisa menolong kita nanti di hari kiamat. Teruskan, Ustaz. Teruskan. Bacalah Zahrawain. Apa itu Zahrawain? Dua kuntum bunga artinya. Silakan. Yakni surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Baqarah dan Ali Imran. Kenapa, Ustaz, kalau baca Al-Baqarah dan Ali Imran itu? Karena keduanya akan datang pada hari kiamat nanti. Silakan. Seperti dua tumpuk awan menaungi pembacanya. Nah, jadi Al-Baqarah dan Ali Imran itu kalau kita baca rutin, maka dua surat ini akan melindungi kita di hari kiamat. Nah, menaungi kita. Teruskan. Atau seperti formasi apa, Ustaz? Atau seperti dua kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi dan membela pembacanya. Membela pembacanya. Sering baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Dijuluki oleh Nabi Zahrawain. Dua kuntum bunga. Ya, seperti itu. Al-Baqarah dan Ali Imran. Baik. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Baik, kita lanjutkan sekarang materi yang kedua, mengingat waktunya, yaitu tentang apa tadi materi pembahasan kedua? Adab-adab di masjid. Adab-adab di masjid. Adab-adab di masjid. Banyak sekali ini ya. Kita akan bahas sesuai waktu yang tersedia. Yang pertama yaitu berpakaian indah. Nah, jadi berpakaian indah setiap memasuki masjid. Indah itu tidak harus mahal. Tidak. Nah, jadi orang kalau mau masuk masjid, pakaian aja diatur. Nah, jangan, tolong bedakan kita masuk masjid dengan kita masuk pasar. Nah, tolong dibedakan. Ya. Kita yaitu memasuki masjid atau kita mendatangi perhelatan. Nah, acara dan seterusnya. Terkadang banyak juga orang-orang itu ketika dia ke mall atau ketika dia mendatangi acara-acara resepsi dengan memakai baju yang sangat bagus, wangi-wangian, sedangkan masuk masjid lecet. Ya, enggak boleh, ya. Baunya apa? Enggak boleh. Nah, masuk rumahnya Allah harus memiliki penampilan yang terbaik. Nah, pakaian yang indah. Dalilnya mana? Ah, buka Al-Qur'an, surat Al-A'raf ayat 31. Surat 7 ayat 31. Allah berfirman, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Silakan. Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Nah, silakan. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Ya kan? Pakaian yang bagus, yang indah setiap memasuki masjid. Ini perintah Allah. Perintah ini berarti hukumnya wajib. Nah, seperti itu. Ya, jadi tolong diperhatikan baju kita. Nah, kita lihat lagi misalnya yang lain. Abu Dawud. Nomornya 343. Dalam riwayat Abu Dawud 343. Baca, Ustaz. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, keduanya berkata. Apa kata keduanya radhiyallahu anhuma? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bagaimana sabda Nabi tentang sholat Jumat? Lanjut Ustaz. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat. Satu mandi hari Jumat. Hari Jumat mandi. Wajib. Terus. Dan memakai pakaian yang terbagus. Nah, memakai pakaian yang terbagus. Itu yang kedua. Terus diberi apa Ustaz? Serta memakai wangi-wangian. Memakai wangi. Nah, jadi harum-haruman, wangi-wangian untuk laki-laki. Untuk wanita, naam, tidak wajib sholat Jumat. Dan ketika keluar rumah tidak ada kewajiban memakai wangi-wangian. Nah, untuk laki-laki memakai wangi-wangian. Lalu kemudian yang keempat Ustaz? Setelah itu, dia pergi ke masjid pada awal waktu. Awal waktu, jadi khatib belum datang, dia sudah datang. Yang kelima Ustaz? Lalu tidak melangkahi orang-orang yang telah mengatur shaf. Nah, jadi tidak melangkahi pundak-pundak orang. Jadi dia duduk sedapatnya. Di depan sudah penuh, ya dia duduk sedapatnya. Tidak melangkahi pundak orang. Itu yang kelima. Nomor enam Ustaz. Kemudian mengerjakan sholat yang diperintahkan Allah. Yaitu tahiyatul masjid. Enam. Lanjut yang ketujuh. Lalu dia diam untuk mendengarkan khutbah. Dia diam mendengarkan khutbah. Maka Ustaz. Maka sholatnya itu menjadi penebus dosa baginya antara Jumat itu dengan Jumat sebelumnya. Masya Allah. Dosanya sepekan yang lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terus kita lakukan adab-adab ini, salah satunya berpakaian yang bagus ketika mendatangi sholat Jumat ataupun mendatangi masjid. Al-A'raf tadi ayat 31. Tiap mendatangi masjid, pakailah pakaian yang bagus. Dan pakaian yang bagus ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau bisa jangan yang bercorak, kainnya yang polos. Jangan yang banyak gambar atau corak. Gak boleh. Kenapa? Ingin kita lihat ya. Tolong dibuka Sahih Muslim Ustaz. Muslim 509. Muslim 509. Baca Ustaz. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai baju yang bercorak-corak. Jadi Nabi itu pernah pakai baju itu bercorak-corak. Dalam berarti yang lain garis-garis. Ya, bercorak-corak. Terus kemudian? Lalu beliau terlihat kepada corak itu. Jadi Nabi sekilas melihat corak baju itu. Namanya orang sholat. Kan itu dia menundukkan pandangan matanya ke tempat sujud. Mau tidak mau dia melihat yaitu corak bajunya. Beliau salah-salah melihat corak bajunya. Teruskan. Setelah selesai sholat beliau bersabda. Apa kata Nabi? Bawalah baju ini kepada Abu Jahm. Bawalah baju ini kepada Abu Jahm. Bukan Jahl. Bukan Jahm. Abu Jahm. Terus minta yang apa? Tukar dengan yang polos. Rupanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu membeli baju itu atau diberi itu dari Abu Jahm. Karena beliau merasa terganggu, coba aku minta yang polos saja, jangan yang corak-corak seperti ini. Kenapa? Lanjutkan Ustaz. Karena baju itu menggangguku sebentar ini ketika aku sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang paling taat kepada Allah, orang paling saleh. Yang sholatnya kata Nabi Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian, umatku maksudnya, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi sholat kita harus mencontoh sholat Nabi. Beliau masih terganggu sholatnya lantaran baju yang bercorak. Apalagi kita yang bukan Nabi, bukan Rasul. Maka carilah yang polos. Jangan yang bercorak. Ya, seperti itu. Ya. Makanya orang kalau pakai baju itu di belakangnya ada tulisan atau bercorak, itu selain dia terganggu, dia ganggu orang lain juga. Ganggu orang juga. Lu gak sadar lu. Saya itu pernah sholat, di depan saya itu ada orang pakai kaos, di belakang kaosnya itu ada tulisannya. Allahu Akbar. Mau gak mau hati ini baca. Apa tulisannya? Enak zaman kuto. Itu tulisannya. Ya. Itu tulisannya. Ya. Waduh, ini ya. Apa ini? Mengganggu orang sholat. Apalagi baju seperti, maaf ya, yaitu yang bergaris-garis atau ada gambar orang dan seterusnya, sebaiknya itu ditinggalkan, cari yang polos. Ya. Makanya sudah banyak ikhwan-ikhwan itu saya perhatikan, beliau kalau sholat atau apa, beliau tetap bawa gamis atau bawa jubah atau bawa ya pakaian yang sampai ke lutut itu misalnya. Nah, dirangkepi lagi. Nah, jadi tulisan itu tertutupi lagi. Enggak apa-apa. Ya, seperti itu. Baik. Itu yang pertama, adab masuk masjid. Pakaiannya harus apa? Indah. Ya, kalau bisa yang indah, yang bagus ya. Syaratnya apa? Syaratnya tidak bercorak ya. Syaratnya tidak bercorak, polos. Nomor dua, menjauhi makanan yang tidak sedap baunya. Menjauhi makanan yang tidak sedap baunya. Jauhi. Jadi sebelum masuk masjid hindari. makanan-makanan yang menimbulkan bau mulut atau bau badan itu tidak sedap. Ya, hindari itu, hindari. Ya. Apa saja? Banyak itu ya, banyak. Ya. Di antaranya, ya, di antaranya. Coba Ustaz dibuka Sahih Muslim 517, Muslim 517. Baca Ustaz. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami memakan bawang dan kucai. Nabi melarang kami makan bawang dan kucai. Kucai itu apa? Sayur-sayuran yang menyebabkan mulut atau badan jadi bau. Nah, dia sejenis sayur-sayuran. Kalau di negeri kita apa? Petai itu ya. Kucai itu petai. Apa? Seledri ya? Seledri. Bangpri ya. Orang makan lumpia ada bawang prinya. Lumpia ya. Daun bawang ya. Ada itunya lumpia itu. Ada ya. Ini ada kajian di masjid, itu makanan konsumsinya kotaannya itu lumpia isinya bung. Tahu bung? Menimbulkan bau tidak sedap tidak itu? Iya, hah? Iya, kalau anu pesing memang iya. Tapi di bau mulut tidak sedap itu. Sayur-sayuran yang menimbulkan bau mulut jadi tidak sedap. Hindari. Nabi melarang sahabat masuk Masjid Nabawi. Jangan masuk Masjid Nabawi. Yaitu ketika kalian makan, yaitu makanan yang menimbulkan bau mulut atau bau badan tidak sedap. Teruskan Ustaz. Ternyata sahabat tetap makan. Karena tidak ada lagi yang dimakan kecuali itu. Ya, bawang dan yang lainnya. Teruskan. Tetapi karena terpaksa kami makan juga. Akhirnya mereka masuk masjid. Coba ya, Anda perhatikan. Begitu masuk masjid, sama Nabi disuruh keluar. Sudah masuk Masjid Nabawi. Sudah masuk disuruh keluar. Keluar. Karena apa? Karena bau mulut kalian bukan hanya mengganggu kami, malaikat-malaikat ini juga terganggu. Karena bau mulut dan bau badan. Seperti itu. Sudah masuk masjid disuruh keluar. Coba, jadi jangan disalahkan ya kalau ada takmir, ya. Kalau ada takmir masjid, ini bau badannya orang ini misalnya nggak sedap, misalnya mohon maaf bapak, ya mohon maaf, mungkin bisa apa ini bisa diperbarui dulu atau apa, bisa dihias dulu atau apa diberi wewangian dulu ya, atau mungkin bisa memakai siwak atau menggosok gigi dulu karena menimbulkan, nggak apa-apa itu, Nabi nyuruh sahabatnya keluar. Silakan Ustaz. Maka bersabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Siapa yang memakan sayur-sayuran yang menyebabkan badan atau mulut jadi bau ini, maka janganlah mendekati masjid kami. Jangan dekat masjid kami. Nah, teruskan. Karena malaikat merasa tersiksa juga dengan apa yang menyiksa manusia. Nah, seperti itu. Kalau di negeri kita sayur-sayuran apa itu? Sayur-sayuran. Petai, jengkol. Jengkol masuk. Kalau buah-buahan apa? Durian. Terus apa? Nangka. Nangka masuk ya? Enggak ya? Enggak masuk ya? Apalagi buah-buah yang lain yang bisa menimbulkan bau mulut atau bau badan tidak sedap dan yang lainnya. Oleh karena itu, maka ini hati-hati ya, tolong dijaga. Baik, kita lanjutkan. Maka alangkah bagusnya kalau misalnya apa itu kajian itu jamaahnya itu supaya menimbulkan bau yang sedap ya, itu menghindari bau-bau yang tidak sedap, diberi kapulaga ya, seperti itu ya. Jadi tahu kapulaga ya? Kapulaga ya, diberi kapulaga berapa butir ditaruh di tempat gitu ya, itu menghilangkan anu itu ya, seperti itu. Kalau di Saudi itu naam, kalau buka puasa ya airnya ya air kapulaga itu, orang sana mengatakan gahwa ini kohwa ini kopi ya, tapi warnanya hijau, pahit memang. Tapi di mulut itu sampai besok sahur, mulut ini tetap enak baunya. Tetap enak. Sampai dipakai sampai besoknya. Dan di perut ini hangat. Hangat, enak seperti orang kenyang. Subhanallah di sana itu ya. Meskipun cuma roti sama kurma sudah. Tapi di sini ndak. Es cendol, es teler. Ya. Terus kemudian apa lagi? Ya. Es degan semua, kolak, ya semuanya lengkap. Ya. Di sana enggak. Di sana cuman kurmanya memang kurma kelas 1, rutop. Udah. Rotinya roti yang agak sedikit keras sedikit itu, tapi bukan keras ya, agak sedikit mengeras, yang di dalamnya ada jinten hitamnya sudah. Higienis ya. Kita ini tidak begitu anu mesti gorengan. Ya sudah. Salah bukanya sudah salah ya. Jadi ayo kita ngikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Mudah-mudahan ditakdir oleh Allah umroh di bulan Ramadan. Ya, sehingga bisa merasakan bagaimana berbuka di sana ya. Baik. Kita lanjutkan. Yang keberapa? 3. Bersegera menuju masjid, segera. Jadi jangan menunda-nunda, bersegera menuju masjid. Nah, dalilnya adalah yaitu disebutkan di dalam hadis Muslim nomor 390. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi, la yastahamu walau ya'lamuna ma fil tahjiri la lastabaqu ilaih." Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, "Kalaulah manusia itu tahu keutamaan adzan dan shaf pertama, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya melainkan dengan jalan diundi." Stop. Andai kata manusia itu tahu, yaitu keutamaan mendatangi adzan atau shaf yang pertama, yang mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali harus ikut undian. Kalau mereka tahu keutamaannya, maka tentu mereka akan ikut undian kalau tahu keutamaannya. Tetapi banyak orang yang tidak tahu keutamaan mendatangi panggilan azan dengan segera atau menempati shaf yang pertama. Apa kata Nabi? Innallaha. Wah, sebentar lagi ya, kita lanjutkan lagi itu hadisnya. Ini saya potong dulu, ada riwayat yang lain untuk shaf yang pertama. Kata Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala shaffil awal. Nah, katanya Nabi, sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikat bersolawat untuk saf yang pertama. Qalu wa alatsani, bagaimana dengan saf yang kedua wahai Rasulullah? Nabi menjawab, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mengucapkan solawat untuk saf yang pertama. Sahabat tanya lagi, wa alatsani ya Rasulullah, bagaimana dengan saf yang kedua? Nabi menjawab, wa alastani, saf kedua juga dapat. Saya mau tanya, saf pertama disebut berapa kali oleh Nabi? Dua kali. Saf kedua sekali. Ini menunjukkan lebih mana, lebih utama mana, saf pertama dan kedua? Yang pertama, dibacakan solawat Allah, dibacakan solawat malaikat. Katanya para alim ulama, kalau solawat itu datang dari Allah, Allah memberi solawat, maksudnya memberi rahmat. Kalau solawat dari pihak malaikat, malaikat yang memberi solawat, malaikat memintakan ampunan untuk orang itu. Ya, mintakan ampun kepada Allah untuk orang itu. Makanya saf pertama ini didoakan oleh malaikat, semua dosanya diampuni oleh Allah SWT. Masya Allah. Yang mendoakan bukan manusia, malaikat. Makhluk yang paling taat kepada Allah tidak pandai berbuat maksiat. Kita lanjut. Jadi bersegera menuju masjid. Nomor 4. Berjalan menuju masjid dengan tenang. Tenang Pak, jangan tergesa-gesa ya. Termasuk nanti ke Baitur Razak, tenang ya. Enggak usah kemudian lampu merah diterabas juga, enggak usah ya. Seperti itu. Ya tenang, tenang ya, tenang ya. Mendatangi sholat juga begitu, tenang, tidak perlu sampai lari-lari, tidak perlu ya. Mana dalilnya? Dalilnya silakan Sahih Muslim 559. Muslim 559. Silakan. Nah, 559 aja. 559. Dari Abdullah bin Abu Qatada, dari bapaknya, katanya, ketika kami sedang sholat bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teruskan, tiba-tiba kami mendengar suara hiruk pikuk. Naam, teruskan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kok di belakang itu seperti rame gitu ketika sholat? Ternyata? Jawab mereka, kami tergesa-gesa dan hendak sholat. Kami tergesa-gesa ketika akan mendatangi sholat ini. Teruskan. Sabda Rasulullah, jangan begitu lagi. Jangan diulangi lagi seperti itu. Fa'alaikum bisakinah. Fama adraktum fasallu. Wama fatakum fa'timu. Fa'atimu. Silakan. Apabila kamu pergi sholat, berjalanlah dengan tenang. Duh ya kan, kalau pergi sholat dengan tenang. Teruskan. Apa yang kamu dapati dalam sholat, maka ikutilah. Ikuti terus. dan apa yang kamu ketinggalan sempurnakanlah kemudian. Jadi kalau masbuk ya enggak apa-apa, tinggal nambah jumlah rakaat. Kalau kita tidak tertinggal ya sudah sempurna. Seperti itu jalannya dengan tenang. Pak, Bu, misalnya ini, misal kita sampai masjid jamaahnya bubar. Karena kita ini tenang jalannya, enggak tergesa-gesa. Masuk masjid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini salatnya. Bagaimana? Ya apa yang kita dapatkan? Kita dengarkan ya. Buka Abu Dawud 564. Buka Ustaz, Abu Dawud 564. Bagaimana kondisi orang datang ke masjid jamaahnya bubar? Salat sudah selesai. Nah, gimana ini? Tapi tetap ke masjid 564. 564 Abu Dawud, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, barang siapa yang berwudu lalu memperbaiki wudunya kemudian pergi ke masjid, ternyata jamaah telah selesai mengerjakan salat. Jadi dia wudu di rumah, pergi ke masjid, jamaahnya sudah selesai, mungkin karena rumahnya jauh ya. Jamaah sudah bubar, selesai salatnya sudah. Maka Allah memberikan kepadanya pahala. Seperti apa? Seperti pahala orang yang telah mengerjakan sholat jamaah dan menghadirinya. Masa? Tidak kurang sedikit pun dari pahala mereka. Semua yang hadir di masjid itu pahalanya orang itu dia dapat sama. Seperti pahalanya orang-orang itu. Jadi tetap ke masjid. Jadi meskipun antum, yaitu pulang kantor misalnya, persis di jalan itu maghrib. Nyampe rumah itu sudah jam 6 lebih 10. Jamaah sudah selesai ini. Antum langsung ambil air wudhu, jangan sholat di rumah. Laki-laki tetap di masjid tempatnya, bukan di rumah. Bahkan Allah SWT tidak menerima sholatnya laki-laki yang dikerjakan di rumah. Sholat wajib ya. Tidak diterima oleh Allah SWT. Ada dalilnya itu. Ada dalilnya. Maka dia tetap ke masjid. Padahal masjidnya pun juga sudah kosong. Dia tetap. Qomat dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Maghrib ya. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Salat. Sendiri, enggak apa-apa. Dia dapat pahala seperti orang yang salat sebelumnya di masjid itu semuanya. Ya, tanpa mengurangi sedikit pun. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu yang keberapa? Yang keberapa tadi? 4 ya. Jadi berjalannya dengan apa? Tenang ya. Jalan dengan tenang itu kayak apa sih? Ya, tidak lari-lari. Tidak lari-lari. Ya, baik. Tidak tergesa-gesa. Enggak usah cepat-cepat. Kalau naik motor misalnya, maka ya tidak perlu sampai jalan 100 misalnya ya. Speedometernya ya 80 ya. Cukup ya 30, 40 cukup lah ya. Apalagi usia sudah tua ya. Baik. Jadi jangan cepat, cepat-cepat ya. Sebab ada fatwa para ulama, ngebut itu sama dengan bunuh diri. Ngebut, kecelakaan mati, bunuh diri. Bunuh diri. Ngebutin, wes, siksa, ambil kanan, badan jalan ambil sekali, celakaan, beres, bunuh diri dia. Hukumnya bunuh diri, katanya ulama. Nah, tenang. Ya, baik, kita lanjutkan. Nomor 5, berdoa ketika memasuki masjid, doa, ada doanya, memasuki masjid, naam, ayo, ada yang tahu doanya bagaimana? Adik gimana doanya masuk masjid, Dek? Gimana doa masuk masjid? Iya, malah ditinggal pergi saya ya. Baik, doa masuk masjid itu bisa kita lihat dalam beberapa riwayat. Ada 3 riwayat ya. Silakan antum catat aja. Yang pertama Abu Dawud 5095. Insyaallah banyak yang hafal ini. Jadi keluar dari rumah menuju masjid, itu riwayat yang pertama Abu Dawud 5095. Doanya begini. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Jadi berdoa keluar dari rumah itu seperti itu. Nanti ketika memasuki masjid ada lagi ya. Makanya ada 3 riwayat. Jadi keluar rumah itu dia sudah wudu di rumah, dia langkahkan kakinya keluar rumah menuju masjid, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Baik, yang kedua yaitu doanya ditambah lagi, ada. Jadi begini, Sahih Muslim nomor 737 ini. Muslim 737. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran, wa an yamini nuran, wa an yasari nuran, wa fauqi nuran wa amami nuran. Ya. Ya. Wa fauqi nuran wa amami nuran. Wa tahti nuran. Ya. Wa fauqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa azim li nuran. Ana ulang. Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikan hatiku ini bercahaya. Terus kemudian wafi basari nuran, mataku bercahaya. Wafi sam'i nuran, pendengaranku bercahaya. Wa an yamini nuran, kananku cahaya. Wa an yasari nuran, kiriku bercahaya. Wa amami nuran, depanku cahaya. Wa khalfi nuran, belakangku cahaya. Wa amami nuran, atasku cahaya. Wa tahti nuran, nah, wa fauqi nuran, wa tahti nuran, ya. Wa fauqi atas cahaya, wa apa ini, wa tahti nuran, bawahku cahaya. Wa azimli nuran, dan jadikanlah cahaya itu besar untukku. Ya, jadi manusia ini di akhirat butuh cahaya. Doa masuk masjid minta dijadikan oleh Allah bercahaya di hari kiamat, yaitu hatinya cahaya, penglihatannya cahaya, pendengarannya cahaya, kanan kirinya cahaya, depan belakang cahaya, atas bawah cahaya, dan dirinya semuanya bercahaya, dijadikan besar cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada riwayat yaitu bahwasanya orang itu kalau tidak punya cahaya, maka dia tidak akan bisa melangkahkan kakinya menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu ada itu dalilnya. Saya sudah pernah nyampaikan materi itu di majelis taklim yang lain, menggapai cahaya di akhirat, itu judulnya. Baik, kita lanjutkan sekarang, yaitu riwayat yang ketiga. Nah, ini tolong dibuka Abu Dawud 465. Baca Ustaz. Abu Dawud 465. Silakan. Ini ketika mau masuk masjidnya. Kalau tadi masih di rumah, sekarang mau masuk masjidnya ini. Silakan. Dari Abu Humaid atau Abu Husayn As-Sa'idi, dia berkata, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, apabila kalian masuk ke dalam masjid, maka bacalah salawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini, ketika akan memasuki masjid, dia membaca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lalu kemudian baca apa Ustaz setelahnya? Kemudian ucapkanlah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Jadi yang pertama itu salam dan salawat dulu kepada Rasulullah. Jadi saya ulang ya, diawali dengan bismillah, enggak pakai ar-rahmanirrahim, enggak pakai. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Keluar masjid juga begitu. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah itu. Ya, seperti itu. Teruskan Ustaz, teruskan. Dan apabila keluar, ucapkanlah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tapi sebelumnya dengan salam dan solawat. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan yang nomor 6. 6. Saya tutup sampai 6 saja ya. Ini ada 21 soalnya. Ya, karena mengingat parkir di Masjid Baitur Razzaq itu juga ya itu sulit ya. Naam. Jadi yang keenam yaitu mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Ya. Mendahulukan kaki kanan ketika memasuki masjid. Nah, jadi setelah membaca doa itu kita langsung langkahkan kaki kanan. Lu caranya gimana Ustaz? Kita ini kan pakai sandal. Bagaimana? Antum lepas dulu, yaitu melepas sandal dengan kaki kiri. Antum injak itu sandal atau sepatu antum dengan kaki kiri, baru kaki kanannya dilepas sepatunya atau sandalnya itu yang ada di kaki kanannya, lalu dia melangkahkannya yaitu ke masjid tersebut. Ya, seperti itu. Baik, silakan. Dari Aisyah. Dalilnya, dalilnya Sahih Muslim 213. Muslim 213, melangkahkan kaki kanan ke masjid, masuk masjid. Kalau keluarnya kaki kiri dulu. Kalau masuk masjid kaki kanan dulu. Silakan dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih suka mendahulukan yang kanan dalam segala keadaan atau perbuatan. Seperti apa sebelah kanannya itu Ustaz? Seperti memakai terompak. Pakai sepatu kaki kanan dulu. Terus. Bersisir. Bersisir dimulai rambut sebelah kanan dulu. Terus. Berwudu. Berwudu dimulai anggota kanan seperti membasuh tangan dan kaki. Itu sebelah kanan. Lanjut. Dan mandi. Dan mandi. Mandi janabat, mandi besar atau memandikan jenazah dimulai anggota tubuh sebelah kanan dulu. Rasul suka mendahului kanan. Kecuali Ustaz. Loh, sebentar, catatan kakinya. Baca. Kecuali. Terkecuali. Silakan. Membersihkan kemaluan. Yaitu membersihkan, maaf, kubul dan dubur. Kemaluan depan dan belakang. Maaf. Dengan tangan kiri, bukan tangan kanan. Teruskan. Masuk jamban. Masuk toilet kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Terus. Keluar dari masjid. Nah, keluar dari masjid kaki kiri. Berarti masuknya kanan. Itu ya. Lanjut. Menyapu ingus di hidung. Membersihkan yang kotor di hidung ini. Apa itu istilahnya? Nah, itu ya, itu ya. Jadi membersihkan ingus di hidung ya, ya dan seterusnya atau kotoran di hidung itu tangan kiri, nggak boleh tangan kanan dengan tisu atau apa itu tangan kiri. Terus membuka baju tangan kiri. Terus kemudian celana dan sepatu dan sebagainya. Nah, melepas celana juga kaki kiri berarti memakai celana kaki kanan. Melepas sandal sepatu kaki kiri berarti masang sepatu atau sandal kaki kanan. Kita cek nanti setelah kajian ini, saya pengen tahu itu kakinya yang mana dulu masang sandalnya itu ya. Nah, demikian apa yang bisa terus sunnah mendahulukan. Teruskan. Sunnah mendahulukan yang kiri. Nah, semua itu contoh-contoh tadi ya yang disebutkan itu dimulai dari yang kiri tadi ya. Adapun yang kanan yang melangkahkan kaki ke masjid dan seterusnya ya. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Materi ini masih berkelanjutan, insyaallah Allah pertemukan kita bulan depan, insya Allah. Kita masuk, tolong diingatkan saya, masuk poin nomor 6, insya Allah kita tuntaskan nanti, yaitu sampai poin 21. Sampai poin 21. Nah, ya, insya Allah demikian. Mudah-mudahan nanti waktunya juga mencukupi. Kalau tidak salah bulan depan itu saya dengar katanya ada, kita akan kedatangan Ustaz Khalid ya, Ustaz Khalid Syamhudi ya. Nah, seperti itu Ustaz Khalid Syamhudi. Nah, jadi kalau memang itu waktunya mencukupi ya kita kajian, kalau tidak ya insyaallah kita urut. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup dengan kafaratul majelis, kami beritahukan sekali lagi bahwasanya nanti malam di Masjid Nurus Sunnah yaitu Kafling Polda Perumahan Bangajaya akan diadakan kajian ba'da maghrib sampai isya oleh Ustaz Abu Ghazi As-Sundawi dari Pasuruan. Beliau membahas kitab Umdatul Ahkam. Insyaallah beliau sudah membawakan kitabnya. Jadi masing-masing yang ikut kajian dikasih satu persatu, itu tinggal nanti mengganti saja ya. Jadi kitab Umdatul Ahkam ini adalah kajian tentang masalah-masalah adab-adab, yaitu fikih-fikih ya, sholat dan seterusnya. Ini penting sekali. Terus kemudian nanti tolong jangan di tolong diingat tanggal 14 hari Ahad kedua pekan depan ya, pekan depan yaitu tanggal 14 Februari jam 6 pagi sampai jam 8, 6 sampai jam 8 yaitu akan diisi oleh Ustadz Subhan SPD MPDI dari Mojokerto ya, temanya kiat-kiat membuka kunci-kunci pintu kebaikan dan yaitu apa ini menutup kunci-kunci keburukan. Nah, seperti itu jam 6 sampai jam 8 saja. Adapun Ahad keempat seperti biasa di Nurus Sunnah ba'da maghrib sampai isya oleh Ustaz Husnul Yakin. Nah, baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.